begadang karo kamu aja. Jangan eling-eling, kita kari tunggu waktu ini pelaksanaan kita karo Aan. Ayy, dianggurakan mbak enak. Ayy, ika jaburannya harus diberesin ya. Ayo, ayy, kelalen yuk. Is gaya ya yuk, gaya teh buruk. Is ya yuk, mbak turi kamu cu ya yuk. Pas gaya ini mana masa ya yuk. Dijak anda, serada orang isinan. Kok bayanya? Ya, yuk sih ngerepotakan bayu. Sampun repotakan yuk. Ula ku ngerasa seneng. Sawisen deleng Aam bis ana bature. Doyan ngerokok beli kan? Aring rokok di Samsu kuno yuk. Samsu? Wah. Aja mengkonon apa baik doyan Am? Ya tuh kau kenang rokok mana los? Arilah kaji Samsu jarum jalan. Ya harus padu ngebul baik bos. Ya sih ayah ditinggalnya aku lae Samsu si ado genai tuh kuno. Dan garamnya berapa apa lah? Iya. Ayo. Kurang rasa bunga dalam yayu baturiam bebarengan kadelenge senang leruntungan kaya sedulur dewek bae. Mauan sih yuk. Enakan enak Ah, samun mau koten gak yuk? Biasa mauan. Mas Suci. Sampun Mas Mali. Priben. Uci mauan. Koten apa-apa tak sampai undang Uci mauan. Oh, apa-apa. Maaf ke. Hari sebenarnya si dadangku kaget ditek sangka-sangka lamun Aam wis dipacangan sebab Aam ora sok kanda-kanda lamun wis dipacangan kepoko weru dewe. Ya kira-kira setahun. Setahun? Maaf. Lamun dadang ngobrol kang. Ngobrol pun apa yuk? Blenakan. Ari beli diwara ya blenak. Ari diwara ya kaya-kaya kukulang. Tapi ya yakin masanya wota ya. Wah beli. Toli arepan kandapa ngobrola terang-terangan baik karo kula yu. Sebab kula si salawase tengkene kuyu ora nana kabar apa-apa. Ora nana kabar apa-apa lamaning biasa baik pergaulan. Ampoten yo. Kene. Ari sebenere yayu ku kaget. Kaget kenang? Ya muni Aam de pacangan. Heeh. Yong coba bae dipikir. Saban-saban bengi. aku jarene anake wong bener, jarene anake wong pinter. Bener. Tapi ning kenyataane saben bengi pergaulane karo bocah lanang bae. Pergaulan karo bocah lanang. Tapi maaf, aja sewet. Ya bener, terusaken yo, terusaken. Hari bengi mangkat nonton bioskop, nyin balik kawa bocah lanang pirang-pirang. Kawa bocah lanang pirang-pirang? Iya lah, toli dadangku anu Yayu ku ngomong. Ngomong-ngomong bro. Kaku jodoh kita mau anak dadang bae aja Yayu man. Ngomong anu sun hari pun bocalan aku apa nih lah, ayo jadi bakal aku pun jadi menangnya Aam. Masa gak ada demenan malih? Busung kiting, gelem, pitak pitung piring. Sang bener ayu. Oke, Yayu mulai lebih percaya. Tapi barang bengimaning, ayo jadi nonton bioskop. Mau sundadang sih, gitu mah nonton biskop-biskop biskop. Iya, mau ngomong puyeng. Ya wis ya, yuk menang baik sih ya. Aja bara-bara mama. Haru-haru ku tekannya gak wawang lanang mani sejen mani. Gak wawang lanang mani sejen. Sampai ya yuk kuci kaya-kaya melegeki diri mikiran ane. Berarti Yayu kuwi sering ya ndeleng Aam karo wong lanang. Iya. Kadang sih ya beli ya yang taat karo wong tua. Toli barangnya pokinku. Muni karo Uci. Dadi bener-bener beli. Dadi lamun mengkonona berarti Aam ki janji-janji palsu. Bakal bocah model mengkonon. Kita sih beli lagi ngerasani pada Aam adik kita. Tapi melas nih sampean. Sampean kuluru abai wong wadon pirang-pirang. Aam bocah alawis. Blasar nih wong tuane gak beli sok nurut. Konon. Iya. Wis luru bae wong kene. Saundake Aam taat karo wong tua. Tani. Iya. Bocah ayu. Luwes. Karo siapa sih yuk? Ya na bae wong kene. Ya, Ari Aam sampai ngelanggar mengkonon ya terpaksa ya. Wis lah, apa sampean di dalam apa nih si Aam? Bocah wadon wis kaya konon. Aam itu kan, awas aja bara-bara cari kita. Alinok, Oli yuk, suwe temen. Hai Aam sih mau ngayer-ayer bengkene. Ongkong kok baik anda sih. Iyalah kita ngomong isun sih sering dolan. Aam ku sun bakan ngora teka-teka sampean ku sun anu sun sok ngelamun. Nggi ya ongkong kok mauin diomongi. Sawara-wara cari kita. Boleh. Tenang. Kuno sampean sih sering mene melas ning Aam ya kuningan kelingan bae kuno anu iya. Iya yuk. Ya wis kono los kita mau isin masih cilik. Kong kok bae sih ngobrol sih. Beli wis arepan ngerewangi Mimi. Bagen ku Aam kang basu piring ngongkong kok bae ayo si kanda. Kayak sejen ya. Ya sejen pengen si cilik barangkin si gede dawa. Bener. Ya mulanya ya sejen. Maka lo kang uciku. Sejen apa sih barga gelisah temen. Ongkong kok baik tenang baik. Gelisah baik. Aam rupanya wis ngelanggar janji ya. Ngelanggar janji. Dasar kata wong lanangku. Manis bujukane kapan ngadepane wong wadon, nembek loyong. Wis bujukan maning karo wong wadon sejen. Wong lanang langka ya ning kene yang ngobrol bareng karo wong lanang. Lunga teka karo wong lanang. Duh, kau cikin si aja kakek ngomong maning. Misru dewek, Aam misru panu sama ganti nih. Wong lanang sejen. Duh, pinter baik. Pinter, bari aja belok, bari aja kedinginan, dadi ngomong dikit. Dudu mungkonon si Am, bisane masa kita terus ngomong-ngomong kene. Tentune anak kebule, tentune anak genine. Auci, adir ga sampean bergaul karo kula, demenan karo kula kura sedelatil. Waktu Mimi masih urip sampai sekian Mimi wis lekaning dunya. Nembe temen sampean kaya konon bareng sawisen ayu dada. Ari sakin sien kamu cipana pikir nih yayu los bae. Masa kalau yayu? Kula sih ora apa-apa, jagat masih lega. Masih ake wong lanang. Paingan, paingan, wis calon maning ya rupanya ya. Tadi nemen-nemen temen, tadi bang kita rebutan karo ya, sedulur. Nemen-nemen, duduk nemen-nemen. Ai, tukaran. Ora tukaran ora apa yuk? Nukara kenapa? Aja tukaran. Aku nemu konon je. Aam, perlu beli. Apa dadine Yayu ngomong ponon sebab Yayu lagi mencoba atine Uci karo Aam. Baka Aam bener-bener setia karo Uci atau Uci bener-bener sayang karo Aam. Tentu kan duweni kecurigaan. Ya sayang yo ya, masa yang mohon yo. Dadi gelisah, bar-bar lemah, baik. Mini sekin udah lengana kita ya sumpek. Ari sebenernya Yayu sih ngomong. Jadi nih Yayu ngomong konon, coba-coba Aamku bener-bener beli demening Kang Uci. Atau Aang Uci bener-bener beli demening Aam. Kalau masih sewet berarti demen. Ya panas sih yuk. Ya Yayu sama gue berarti Aamnya tresna, Aang Uci suka. Ya iya, lui-lui tresna ya yu. Oh, dadi Yayu ku pengen meruisi hati ya Aam konon. Iya, sebenernya Yayu. Pinter bae Yayu yang ngomongin. Duh yuk. Berarti Yayu ku meneng-menenggan. Pikirannya wis luas, bisa nyoba ning wong nom kedi. Dakate semono ban yu matur kesuhun sang. Dasare bisane kula nyewot sebab kula wisisin wis kesaksianing masyarakat, wis kesaksianing batur-batur. Yena bakal lakine Kang Uci, Kang Uci bakal rabinemu. Ya wis Aam, sakin kita percaya karo Aam. Lan Kang Uci arpan nitipaken karo Yayu. Yuk. Nitip apa? Ya sarang-sarang diki kalian Aam ya. Ya ya soal kunci. Ya Yayu Kang Dadi kakange Aam Kang Dadi adi ya, ya memang sebandinane. Oh. Nggih nggih leres. Ya mak. Nggih yuk. Semana ku sing besok. Percaya bae sih Kang Uci. Ya, baru bae lemah, bae ngulir-ngulir arloji ya. Bae kadiran di arloji. Duduh duduh mongkono sih Aam. Papa. Ini tertinggal ya, Am ya. Ayo balik dah. Titip lah. Ih, kok nang kirim salam ka. Aja nginep maning, barangkin si wis duwe maning sih. Wah, lokas mon, lokas cemburu. Ya, tinggal ya, gampang sejen waktu yuk. Iya, iya sih. Ayo wis tah. Ayo. Ayo, Am ya. Ih, Kang Uci, apa soleh-oleh ka pemene ku roti panggang. kirim salam nih mama kalian Mimi ya. Sampai nang Kang Uci. Ayo. Ora ilok-ilok temen bareng teka sedelatan bae. Kenapa yu sebel mena dipejet yu dikerok ya yu? Dikerok kita sakit apa sih? Ya yu sukum berengut bae ning Aam yu. Paingan tak paingan. Udah di sekolah-sekolah ku kanggo alesan. Mangsa wong sekolah ku udah demenang. Asale Aam pacangan sing awit Mimi masih urip yu. Wis tukar cincin karo Kang Uci ku yu. Kadiran ada awang sugi kan. Menggawe beli. Alesane sekolah. Bakal sore alesane ngaji. Enak bae. Mangan di cukup naning dadang. Nginum jaluk ning dadang kita bujang kita. Ya yuk udah dia ngomong makonon yuk. Apa persoalane karo Aam yuk? Aku harap nang Mimi. Masa ngak sih? Mamai! Apa dua-dua-dua-duh? Priwe-priwe! Mi, kau nang apa? Nang apa sih, nang apa? Dia ada yang di nak? Mam, mam, dipengen! Guang berlekas, lekas. Apa sih, nak apa, nak apa? Ayo, ayo mana? Ayo mendi, Mimi mendi. Hah? Priwe, priwe. Kini mendi, kini mendi. Mi, menang, menang, priwe, priwe. Ngomong akan benar, priwe. Ikala mi, ikala priwe apa? Yuk, mana Mimi ya? Yuk. Ya. Oh. Mimi. Mimi. Kurma. Nah, apa ya? Oh yang Aam. Dorang sing notoki ya, kuna nangis. Notok. Notok priwe. Aja tukar, senok kena tukaran. Aman, cari senok umum nenek ku kepengen. Dua sedulur. Mapa Miss Ana yu dadang. Kelingan Mimi, mapa Miss Ana Mimi. Menok masih durung percaya beninya yu karuni Mimi. Percaya Mi. Kenapa dah ditukar? Masa ya adek ku notok ini yayu? Boten Mi. Boten. Oh, tokono Mimi yang boten. Coba-coba priwe-priwe apa, masalah apa? Aduh Mi. Dadaku terus terang bae ngomong ning Mimi. Iya, iya ngomong apa? Aja nangis, aja nangis. Isin itu, isin. Dadang kepingin kayak batur Mi. Durung tuku kun balung ini kayak Aam kalungnya Aam ya Mas Aisha aja bodoh yuk kuku kucah juga yang konon bayi priwe kumpiak Mi kalung lah Mi senokannya libaya udah wajib betul udah wak oi angel mani kuning ngorok bae. Priben. Iki bocah tukaran baik. Tukaran baik. Kene njek Kang. Priben. Asale kane notok, jawi te notok. Notok. Muni kalung. Ai kalung. Kalung. Kalung, dia berjari kulane kung kopling enteni mamae bakal teka. Ya kare diselak kenang baik. Diselak kena. Iya ni ha ame. Ma. Mati li mati. Aja. Kok gua ngomong kok. Ya lu semua lama benak kan. Ya nuli makenin. Si Rama saya. Geman anak muli kalung ya. Bubri ben ora. Tadi nyili bahasa nak ya no? Ya kan bahas. Bela cenak ya. Kau dikit ya menang nak ya. Kok abloli kita? Remi Mimi, pinter. Bakal senok bakal ya arpan sayang bining Mimi dikelawan Yayu. Sayang Aam bakal ngebakti ning Mimi. Percaya no? Percaya Mi. Bin bakal percaya senok kudu mengkenen ya. Bakal enok bener-bener ngaku sedulur lahir temekang batin. Yayu je maklum nok. Yayu masih cilik mula aku durung pernah nganggo kalung. Tadi Yayu pengen nyelang kalung, jenok. Sedelat bae jenok. Mi, duh. Maaf mawon. Kalung niki tinggalan almarhum Mimi Aami. Boten kenging ucul saking badane Aami. Anu jenok pengen nyoba mu. Sedela toling gane dinak namaning. Sedela kon sedela. Sedela cing. Ya disebut we. Oh sampah. Sekedap mawon ya anak ya. Ya Mi. Oh iya pintar. Sekedap mawon ya Mi. Iya ya. Ini ponakane. Ya. Gua. Aduh. Ya, gelang kalung. Wis aja joget. Isin. Wis enak ya, wis dinakna ya, ya. Ah, yang kok durung wae. Ini sedelat. Pake. Kalian nok. Ki yu sekedap mawon yu. Kun siapa nak? Gelang yu. Kune siji yu. Jam tangan yu. Jam tangan, jam pira? Jam satu yuk Mi, pengen nganggo jam satu. Jam satu. Pengen nganggo jam satu yuk. Aja kepengen nganggo jam satu. Kalau kayak nok arjilo. Oh, angkaplah kemarin arjilo. Anu, saloji. Arloji. Roji. Mi, jam satu ya lu Mi. Mampan kun kalung kan turun dinak nama sayang kun ya lu caroji mana. Sedilat. Selos, mana ngomong. Sedelat ya. Aduh Mi, toli bener temen Mi. Turung kan turung. Aku wis kaya kene. Aku anaknya Sinten. Anaknya Mimi. Pinter. Ah, Sinten-Sinten kari nyilik konon baik. Cekin sini. Beda kayak manis ya temen. Kini mengkainan jenok. Kalungnya jengko sedelat maning jenok. Ini kari kondangan gak gian. Gunung arpan nyelang. Kuna jika ngok kondangan sedelat maning jenok. Anu jaroji. Arloji. Ayo ji. Mangga mi ari arloji mami. Oh iya. Sedelat ya nok ya, aja sehat senok ya. Boten mi. Kau bagus kita. Bisa paran bae. Nyah tunggu. Iya mi. Kumi. Pak. Nyon. Eling-eling anake Mimitini. Nah, ya iya. Mimitini kan lakine wong sugih. Noli. Mama goyot keceluk muluk puluke gede. Oh, ayo puluke gede. Anu umahe gede. Umahe gede, aja puluke gede. Kan disandangi Ayu Dadang. Nah. Coba bae dipikir Mi. Pripun? Aamku padre bocah model mangkan ngadirakan pameran kin bar. Nah. Dadang kon lagi jalan-jalan. Pripun, pripun? Karo demenan Dadang. Heeh. Arane Kang Uci. Nok Dadang wis demenan. Duh demenan. Go. Ya beli. Senengku. Payu beli ku. Karu-karuku, aameku. Ya, ya. Hehehe. Aame. Ning Kang Uci ya? Heeh. Aduh, Ceh. Kang Uci. Ngomong lenggok-lenggok mongonan. Heeh. Enggak nyapa. Melot-melot. Dadang ya meneng bae yang ngisin Mas Uci. Duh, eling dari ponakane kita. Ya ya to liyonganan. Ari Uci ku apane seneng. Demenane Dadang ngopai duit nih. Ning lok. Ngupai duit, lagi winginan ya. Ngupai kerupuk wedi. Kerupuk wedi ku ngupai. Kerupuk wedi, iya. Dari duit. Ngalor pecok lelep. Duit 15 perak. Waduh, pak. Nek Dadang. Ah, iya, iya. Dari siapa nih? Dari Kang Uci ya. Nek Dadang kuji anaknya siapa? Nah. Anaknya Mimitini. Soalnya pinter, pinter. Bacaan mana robai. Benar. Kan orang menenek. Iya, iya. Ya karuan dan buka ayu. Iya, mi barang manu mi kenen ya mi. Apa ya? Katakan aja. Isabai wewaduli. Kau non ngomong. Priben ngomong. Nok cie, dalam beli cie, namun dikawin angu cie. Ya ayu. Dari sama keku. Bodoh. Aku ameku. Gol. Ning ngarepe Dadang. Ngarepe Dadang. Dadangnya yang meneng bae. Ya iya kalem ya anak. Anak kita sih kalem. Yongan masih cilik. Ya wah. Cilik. Kang Uci sih. Kang Uci boleh aja demen Dadang. Demennya Aam bae. Ya rame. Kok aja tak upahi duit. Cukup aja Aam aja nganggo gelang. Wah, korekan ngomong-ngomong. Ih. Gelem busung, Mi. Temenan Aam yang ngomong makono. Ih, nyolok mata Dadang. Dicolok. Artinya kakak weru. Oh, weru matae. Weru matae. Barang anakku, wis sebab kakak nguci gilem kawin karo Aam tak kupai kebo jokon. Jare Aam. Siapa nih? Jare Aam eh. Hari-hari kumi sampai kak nguci kegawa. Nih siapa nih? Aam. Nih Aam direbut nih. Tele papa ya, bate bocah. Ya bocah kan takkan diwong tua. Barang anu, wis janji mi. Wis sih mana mana jangan. Arab ngecak pesir nih Dadang mi. Oh ngecak pesir pisan direbut. Dicak pesir senake. Arapan kawin di awan ini. Ami. Priben cang sih yang tadi wong tua ni. Priben ya dati yang bocah. Bukan yakin tukar so esok tukar sore wau. Dudu ngurusi bocah isin beli. Ya aku mau bokat lagi guyonan. Wah, beli guyonan maning. Sekin mau Dadang ngarep ngomong. Ngomong aja sekin. Ayo bumbung gua masukin, ayo. Sok. Ayo bumbung wajah buat gua sini. Cemang. Ngomong. Aduh, Mi. Sekin sirup kena Dadang ngomong. Terus terang sebab Dadang sekin wis digawe lari. Iya iya. Dadang sekin wis digawe wirang ning Aami. Hari Mimi bener-bener sayang ning anak coba rungokak. Iya iya. Nanging kula arep ngomong penting beli tek buka sekin tek buka mengko. Engko bengi wayah jan.